coba bilang tahu denai manjago bungo dan siram pagi jo patang aro bungo kakambang de nasib badan malang cuntolah pegang gaman bunyi kapal kata jadi adia surang dan mamungkia janji babalui sesoluko nan di hati sio-sio nyato nyoma nanti sagunro angan kini lahabi tiado sabab denai batu denai